Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakunnallahu jami'an, wa akhwati rahimani wa rahimakunnallah. Alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini kembali kita diberi kesempatan untuk bermajlis, meskipun berhubung sholat asar di waktu-waktu belakangan ini lebih mundur sehingga taklim kita pun lebih cenderung mundur. Namun alhamdulillah kita diberi kemudahan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menggali arahan-arahan, bimbingan-bimbingan syariah untuk kita semua. Semua petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kepada kita, terkhusus kaum wanita, ini dalam rangka menjunjung tinggi kemuliaan dan martabah kaum wanita tersebut, menjaga mereka, mengayomi mereka, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa min hidayatil Qur'an lil mar'atil muslimah alla tatadalla'a li syai'in min khasa'isir rijal wa sifatihim. Termasuk dari bimbingan Al-Qur'an untuk kaum wanita muslimah adalah tidak berkeinginan mendapatkan hal-hal yang khusus dimiliki oleh kaum lelaki. Sebagai wanita muslimah, mukminah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepingin apa yang telah Allah berikan kepada jenis kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih. Artinya, dan janganlah kalian mengandai-andai berkeinginan untuk mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dengannya sebagian kalian atas sebagian yang lain. Untuk kaum lelaki bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum perempuan bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Artinya, kita tidak iri dengan lawan jenis. Ya, kamu enak laki-laki. Ya, kamu enak perempuan. Tidak seperti itu. Ini akan merusak. Ini akan menurunkan iman. Sebagai seorang muslimah mukminah, ridha biqada'illah wa qadarih, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pembagiannya sebagai perempuan. Tidak karena hukum waris laki-laki mendapatkan dua bagian, dia kemudian berandai-andai menjadi kaum lelaki, atau dia menginginkan bagian lebih. Sehingga ini akan memunculkan problem, kenapa saya jadi seorang perempuan? Kenapa saya menjadi seorang wanita? Ini termasuk dari sifat wanita yang tidak salihah. Jalani sebagai hamba Allah yang perempuan. Jalani pembagian Allah Subhanahu wa taala yang telah memutuskan kita untuk berjenis kelamin wanita masalan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala atur berbeda dengan kaum lelaki, apa yang telah Allah atur untuk kita perempuan, untuk ibu-ibu semua, berbeda dengan kaum lelaki al-aba, tidak perlu dijadikan masalah. Tidak perlu dijadikan masalah. Perempuan berkesempatan masuk surga, sebagaimana kaum lelaki juga berkesempatan masuk surga. Masing-masingnya, was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Banyak perempuan-perempuan yang lebih baik dari ribuan kaum lelaki. Wa qala Allah taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ke-34, An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Kekhususan untuk memimpin ini merupakan min khasa'isir rijal, termasuk dari kekhususan kaum lelaki. Maka tidak benar kaum wanita mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, mencalonkan diri sebagai pemimpin negara dan seterusnya, karena ini min khasa'is ar-rijal, termasuk dari kekhususan kaum lelaki. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum an-nisa. Tidak akan mendapatkan keberuntungan suatu kaum yang menjadikan urusan mereka dipimpin oleh kaum wanita. Maka keluarga yang baik menempatkan wanita, secara umum menetapkan wanita sebagai pendamping suaminya. Suaminya yang menentukan istrinya boleh memberikan usulan dalam musyawarah kekeluargaan. Bukan dibalik, kaum lelaki yang diatur, wanita yang mengatur. Ini tidak dibenarkan di dalam syariah al-Islam. Kemudian, di antara bimbingan Al-Quran untuk muslimat, hendaknya kaum wanita menjaga sifat malunya. Ketika seorang wanita memiliki rasa malu, dia akan menutup diri, menjaga kehormatan, menjauhkan diri dari ikhtilat, bercampur dengan kaum lelaki. Ada rasa malu yang membawanya menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 23 dan sampai 25 terkait wanita yang kambingnya diberi minum oleh Nabi Musa. Walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a ila qawlihi jalla sya'nuh فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Yang artinya, dan tak kala Musa mendatangi sumber air di kota Madian, di daerah yang bernama Madian, beliau Musa mendapati di sumber air tersebut ada beberapa orang yang sedang memberi minum hewan ternaknya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan. Dan beliau mendapati di belakang mereka ada dua perempuan yang cukup jauh. Qala ma khatbukuma. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada dua perempuan tadi, ada apa dengan kalian berdua? Ma khatbukuma? Apa kebutuhan kalian berdua? Qala ta'ala nasqi hatta yusdirar ri'a. Mereka berdua menjawab, kami tidak bisa memberi minum hewan ternak kami sampai mereka beranjak dari sumber mata air tersebut. Hingga kemudian Nabi Musa menolong dua perempuan tadi. Setelah pulang, selesai menolong dua perempuan tadi, perempuan tadi pun pulang menemui ayahnya. Dua perempuan tadi menemui ayahnya, lalu datang kembali menemui Musa. Faja'athu ihdahuma. Lalu salah satu dari perempuan tadi mendatangi Nabi Musa. Tamshi 'ala istihya'in. Berjalan di atas rasa malunya. Allah Subhanahu wa taala memuji wanita di zaman Nabi Musa ini, yang kemudian tentunya salah satunya menjadi istri beliau di waktu ke depan. Nabi Musa akhirnya memperistri salah satu dari saudari ini. Tamshi ala istihya. Dia berjalan menemui Musa dalam keadaan malu-malu. Ya. Sehingga kullama kanatil mar'atu muttasifatan bil haya mutahalliyatan bihi kana dzalikum akmala fi akhlaqiha. Maka perempuan akan bertambah sempurna akhlaknya ketika rasa malunya besar. Ketika dia memiliki rasa malu yang melindungi dirinya dari mengucapkan ucapan yang tidak baik, dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bertambah tinggi rasa malu perempuan, bertambah sempurna akhlaknya. Wa ajmala fi hilyatiha wa zinatiha. Malu pada seorang wanita merupakan hiasan. Bertambah indah, bertambah cantik di saat perempuan memiliki rasa malu, tidak mengangkat suara di depan suaminya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang itu adalah tindakan yang memalukan, tidak di depan suami, tidak di depan anak, tidak di depan orang tua. Wanita yang seperti ini, barakallahu fikun, merupakan wanita yang berakhlak. Bainama idza naz'atil mar'atu an nafsiha jilbab al-haya wa atahat bi libasil hishmati wal 'iffah faqadat jamalaha al-haqiqi. Sebaliknya, kapanpun seorang wanita melepas dari dirinya rasa malu, tidak memiliki rasa malu lagi, tidak lagi menjaga diri, menjaga kehormatan, maka kecantikan dia yang hakikiyah hilang. Kecantikan wanita seperti ini hilang. Kedudukannya menjadi rendah. Islam ingin mengangkat kaum wanita pada martabat yang tinggi, salah satunya dengan khuluqul haya, akhlak, rasa malu. Malu berbuat dosa, malu kepada Allah, kepada Rasulnya, malu untuk memaksiati Allah dan Rasulnya, serta malu untuk bertindak hal-hal yang mengandung dosa dan fitnah, mengandung dosa dan fitnah. Naam. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah jami'an, Al-Quran mengarahkan kita, kaum wanita, untuk berlomba-lomba beramal saleh sebagaimana kaum lelaki. Di dalam tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pintunya sama dengan kaum lelaki. berlomba dengan kaum lelaki untuk sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kualitas keislaman, dalam kualitas keimanan, dalam kualitas kekhusyuan dan kejujuran, dalam kualitas ibadah, kesabaran, puasa, dan seterusnya. Dari pintu-pintu yang padanya kita berlomba-lomba mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bimbingan Al-Qur'an, hendaknya kaum wanita bersemangat sebagaimana kaum lelaki. Kita bisa melihat para sahabiyat, sahabat-sahabat yang perempuan memiliki semangat tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35 sampai 36, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Al-Ahzab ayat 35-36 ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kesempatan sama untuk berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kita laki-laki, tidak kemudian kita sebagai kaum perempuan tidak semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat arti dari Al-Ahzab ayat yang telah disebutkan 35 sampai 36. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya muslim laki-laki, demikian pula muslimin muslimat. Sesungguhnya muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, qanitin dan qanitat. Qanitin wal qanitat yakni laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, wassadiqin wassadiqat laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, wassabirina wassabirat laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at demikian pula lelaki yang khusyuk dan kaum perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat kaum lelaki yang rajin bersedekah demikian pula kaum perempuan yang rajin bersedekah, wassaimina wassaimat dan kaum lelaki yang rajin berpuasa demikian pula kaum perempuan yang rajin berpuasa, wal hafidhina furujahum dan orang-orang lelaki yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, walhafidhat demikian pula perempuan-perempuan yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wadzakirin Allah kathira wadzakirat dan mereka kaum lelaki yang berzikir kepada Allah dengan banyak serta kaum perempuan yang berzikir kepada Allah dengan banyak, a'addallahu lahum niscaya Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Bisa kita perhatikan pada ayat 35 ini, muslim muslimah, mukmin mukminah, qanitin qanitah, qanit qanitah. Demikian pula shadiq shadiqah, sabir sabirah, khashi' khashi'ah, mutasaddiq mutasaddiqah, shaim shaimah, hafiz hafizah. Naam. Demikian pula az-zakir waz-zakirah. Semuanya sama, artinya laki-laki dan perempuan disamakan dalam bab at-tanafus fil khair. At-tanafus, berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis perempuan tidak menghalangi untuk mendapatkan maghfirah wa ajran azima, ampunan serta pahala yang besar. Kemudian ayat ke-36 Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin, dan tidaklah pantas untuk mukmin laki-laki, wala mu'minatin, tidak pula mukminah perempuan. Ini sekali lagi disamakan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, sebuah syariat, tidak pantas bagi mukmin laki-laki, tidak pula mukminah perempuan. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah syariat, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk kemudian mereka memiliki pilihan dari urusan mereka. Tidak boleh lagi mengambil alternatif-alternatif lain dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun wanita, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab 35-36 ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan pintu berlomba-lomba bagi kaum lelaki dan perempuan sama, tidak dibedakan, agar mereka mendapatkan kedekatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perempuan salihah memiliki semangat tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummahat rahimani wa rahimakunallah jami'an, taujihatil Qur'an lil mar'ah wa hidayatihi fiha al-'izz lil mar'ati wa li mujtama'iha. Arahan-arahan Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk kaum perempuan, ini ada kemuliaan untuk mereka dan masyarakatnya. Ketika sebuah masyarakat, wanita-wanitanya muslimat, mukminat, salihat, insyaallah ta'ala masyarakatnya pun menjadi masyarakat yang baik. Betapa banyak problem, masyakil timbul dari arah perempuan. Dari arah perempuan. Meskipun di sana masyakil secara umum yang namanya Bani Adam, tidak laki-laki dan perempuan, memunculkan masail, menumbuhkan, memunculkan masalah-masalah. Wa fiha al-falah wa sa'adah fid dunya wal akhirah. Dalam aturan Allah terkait kaum wanita, ketika dijalankan, disitulah kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirah akan kita dapatkan. Wal wajib alal mar'atil muslimah allati mannallahu 'alaiha bil iman wa hadaha lil islam wa 'arrafaha bi makanatil qur'an wa ja'alaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam. An tar'a li adabil qur'ani wa tawjihatihi wa hidayatihi qadraha. Wajib bagi setiap wanita muslimah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya iman, menjadi seorang mukminah, dan telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Islam, dan yang telah mendapatkan pengetahuan tentang kedudukan tingginya Al-Quran, dan dia sadar bahwasanya telah dijadikan termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam, wajib atasnya untuk memperhatikan adabul Quran, adab-adab Al-Quran, ya, adab-adab Al-Quran, arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk Al-Quran, diambil dengan begitu kuat, dengan azam yang tidak mundur-mundur lagi, dipegang dengan pegangan yang erat, bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, ya. Tidak terbawa lingkungan, tidak terbawa hawa nafsu, metode-metode ataupun ajaran-ajaran barat, ajaran-ajaran wanita-wanita kafir. Mereka lebih percaya dengan Al-Quran dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Itu dipegang erat-erat, ya, dipegang erat-erat. Misalnya arahan untuk menjaga ibadah, arahan untuk menjaga hijab, arahan untuk tidak berhias tabarruj di depan yang bukan mahram, larangan untuk berkhalwat, larangan untuk tidak mengucapkan ucapan yang mendayu-dayu karena akan menimbulkan syahwat pada hati laki-laki yang berpenyakit. Kemudian petunjuk Al-Quran untuk berusaha selalu di rumah, waqarna fi buyutikunna, selalu di rumah selama tidak ada kebutuhan yang tidak bisa terwakili. Ketika memang butuh untuk keluar, maka butuh dengan hajat, sesuai hajat dan tidak berlebihan. Kemudian arahan Al-Quran untuk tidak mengumbar pandangan kepada kaum lelaki yang dilihatnya. Kemudian arahan Al-Quran untuk menjaga mata, kemaluannya dan kehormatannya. Serta apa yang telah kita sampaikan di sore kali ini tadi, tidak iri dengan kekhususan laki-laki, tidak kepingin, tidak mengharap seperti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kekhususan laki-laki. Yang menjadi pikiran kita adalah, mari kita menjadi perempuan yang salihah, atau mari kita jadi laki-laki yang salih. Tidak perlu enak ya kamu sebagai laki-laki, enak ya kamu sebagai perempuan. Kemudian termasuk bimbingan Al-Quran juga adalah menumbuhkan rasa malu yang besar pada wanita, yang dengannya dia akan beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulnya, dan beradab kepada suami, masyarakatnya, orang tuanya, dan seterusnya. Terlihat pada tutur katanya, terlihat pada pakaiannya, terlihat pada tindak tanduknya, dan seterusnya. Karena ini menumbuhkan rasa malunya. Ini termasuk dari contoh Al-Quran ketika mengisahkan dua perempuan yang dibantu oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Demikian pula wanita harus sadar bahwa mendekatkan diri kepada Allah bersama dengan kaum lelaki itu pintunya sama. Sama-sama harus bersungguh-sungguh mengambil kesempatan. Al-Ahzab ayat 35 dan 36 sebagai ayat yang jelas untuk menunjukkan bahwa kaum wanita juga berlomba-lomba dengan kaum lelaki memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh, serta na'am menjauhi dosa-dosa. Barakallahu fikum. Yang kita harus selalu tanam di dalam hati dan pikiran kita adalah apapun yang Allah syariatkan pasti terbaik untuk kita. Kemudian ummahat rahimani wa rahimakunallah, kita ini ataupun para ibu-ibu, ummahat, akhwat, perempuan, hendaknya sadar bahwa mereka itu adalah fitnah. Mereka adalah ujian. Perempuan itu ujian untuk kaum lelaki. Ketika perempuan sadar bahwa dirinya adalah ujian bagi kaum lelaki, maka mereka akan membantu kaum lelaki untuk tidak terfitnah. Untuk tidak apa? Terfitnah. Karena di antara alat syaitan untuk menghancurkan Bani Adam secara menyeluruh adalah dengan menyimpangkan, menjatuhkan kaum wanita sebagai jerat-jerat syaitan. Naam. Maka ketika perempuan sadar bahwa dirinya bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki, ya, dia menjaga diri. Dia apa? Menjaga diri. Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan setelahku fitnah, ujian yang fitnah tersebut lebih bermadarat atas kaum lelaki dari kaum wanita. Tidaklah aku tinggalkan setelahku satu fitnah dan ujian yang itu lebih, ya, yang itu lebih bermadarat bagi kaum lelaki daripada wanita. Kaum lelaki bisa saja terfitnah dengan harta, bisa saja terfitnah dengan kedudukan, bisa jadi juga terfitnah dengan pertemanan, tapi tidak jarang dan itu sangat banyak kaum lelaki yang terfitnah dengan perempuan sehingga mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu perempuan haruslah sadar bahwa mereka adalah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan. Ketika mereka istiqamah menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, biiznillah, apa yang ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam menimpa umatnya ini berupa fitnah perempuan akan teratasi. Akan teratasi. Al-Imamu Muslim rahimahullah di dalam sahihnya menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian dengan dunia yang melalaikan, serta berhati-hatilah kalian dari wanita-wanita yang melalaikan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Maka sungguh fitnah pertama yang menimpa bani Israel adalah pada perempuan-perempuan mereka. Bukan kita tidak boleh mencari dunia, memiliki dunia. Namun berhati-hati di sini karena dunia seringkali melalaikan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Serta bukan kita tidak boleh memiliki perempuan, kita tidak boleh menikahi mereka, kita tidak boleh memiliki anak perempuan. Bukan. Yang dimaksud adalah ketika mereka sampai melalaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ketika perempuan sadar mereka adalah fitnah, mereka itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum wanita, nam dengan keindahan-keindahannya, dengan kecantikan-kecantikannya, dengan suaranya yang merdu dan seterusnya, ini semua jangan digunakan untuk membantu syaitan menggoda kaum lelaki, menjauhkan mereka dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, apapun yang diarahkan oleh Al-Quran terkait perempuan ini, sebagai perempuan kita berkomitmen mengikutinya. Mengikutinya. Jangan menjadi musuh suami kita, jangan menjadi musuh kakak-kakak kita, jangan menjadi musuh pasangan-pasangan kita karena na'am dalam arti menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kaum perempuan dengan perasaan yang lembut, dengan perasaan yang lemah, tidak bisa tegas di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu tersebut sangat mungkin diambil oleh syaitan menjadi pintu fitnah. Pintu fitnah. Ahadith dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah perempuan, dan perempuan harus sadar bahwasanya mereka na'am diciptakan sebagai ujian bagi yang lain. Ini sekali lagi bukan merendahkan kaum perempuan, tidak. Justru ini menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki keistimewaan. Perempuan itu memiliki nilai sehingga bisa dijadikan na'am satu hal yang melalaikan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Nabi alaihi salatu wasalam banyak sekali, ya, memperingatkan dari fitnatun nisa, fitnah perempuan ini harus diatasi dari kaum lelaki dan kaum perempuan itu sendiri. Siyanatan lil mujtama'i wal ummah, agar masyarakat dan umat ini terlindungi dari keburukan-keburukan yang diakibatkan dari tidaknya perempuan menjaga diri dan laki-laki terfitnah dengan perempuan. Naam. Dengan apa? Perempuan. Karena kalau tidak, keluarga akan hancur. Kerendahan akan datang. Kerusakan dan keburukan akan tersebar di mana-mana. Sangatlah berbeda ketika perempuan berpegang teguh dengan arahan-arahan Islam. Niscaya perempuan tadi berbahagia di dunia dan akhirah, serta membangun masyarakatnya menjadi masyarakat yang kuat, saling rekat dengan bersih dan menjaga diri. Karena kaum lelakinya tidak tergoda dengan kaum wanitanya. Mereka berhijab, mereka merasa malu, mereka rajin ibadah, mereka tidak mengumbar aurat, mereka keluar rumah hanya sebatas kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak ikhtilat, serta tidak bercampur aduk dengan kaum lelaki. Kapanpun kita melanggar bimbingan Al-Quran, di saat itulah kita sudah membuka pintu lebar untuk membinasakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Untuk itu, kaum wanita hendaknya sadar, mereka itu adalah kaum yang memiliki nilai sehingga bisa dijadikan ujian untuk kaum lelaki, demikian pula kaum suami, dan seterusnya. Kita bisa perhatikan banyaknya musibah-musibah, di antaranya adalah karena perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka adalah ujian. Mereka adalah apa? Ujian. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, wala raiba anna tamkinan nisa'i min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa syarrin, dan tidak diragukan bahwasannya memberikan peluang bagi kaum wanita bercampur aduk dengan kaum lelaki adalah aslu kulli baliyatin, sumber dari setiap musibah dan keburukan. Tidak diragukan lagi, kata beliau, memberikan peluang kaum perempuan untuk bercampur aduk dengan kaum lelaki merupakan sumber dari setiap musibah dan keburukan. Wa huwa min a'zami asbabi nuzulil 'uqubatil 'ammah. Dengan mereka ikhtilat, bercampur aduk dengan kaum lelaki, ini merupakan sebesar-besar sebab turunnya hukuman yang menyeluruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu min a'zami asbabi fasadi umuril 'ammati wal khassah. Sebagaimana juga bercampur aduknya kaum lelaki dan perempuan menjadi sebab yang terbesar rusaknya urusan-urusan yang sifatnya umum dan urusan-urusan yang sifatnya khusus. Waqtilatul rijali bin nisa sababun likathratil fawahishi wazzina. Demikian pula bercampur aduknya kaum lelaki dan perempuan menjadi sebab banyaknya kekejian dan perzinaan. Kekejian dan perzinaan merupakan sebab datangnya wabah, datangnya masaib-masaib. Wa huwa min asbabil mautil ammi wattawainil mutasilah. Naam. Dan banyaknya perzinaan, banyaknya kekejian merupakan sebab banyaknya kematian secara merata serta wabah-wabah yang berkesinambungan, wal'iyadzu billah. Demikian disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, memberikan kesempatan kaum perempuan untuk banyak bercampur dengan kaum lelaki merupakan membuka sumber masalah. Untuk itu, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, jangan keluar rumah kecuali kebutuhan, jangan bercampur aduk, ya, tidak perlu berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga yang laki-laki yang bukan mahram, ya. Naam. Jaga diri kita ketika kita berkumpullah dengan ibu-ibu, sesama ibu-ibu ummahat. Barakallahu fikunna. Ini agar apa? agar kita barakallahu fikum terjaga dari potensi membantu syaitan merusak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ibu-ibu pernah mendengar hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ini senang melaksanakan salat bersamamu di Masjid Nabawi." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku telah mengerti bahwasanya engkau senang untuk salat bersamaku, salat wajib di Masjid Nabawi. Sedangkan salatmu di rumahmu lebih baik dari salatmu, ya. Naam khairun lak min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki." Ya. Ketahuilah salatmu di rumah itu lebih baik dari salat di mana? Di masjid. Dan salatmu di kamar, di kamarmu itu lebih baik dari salatmu di rumahmu. Dan salatmu di rumah itu lebih baik dari salatmu di masjid kaummu. Dan salatmu di masjid kaummu lebih baik dari salat di masjidku. Kalau ini Masjid Nabawi, lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang lain? Tentunya jauh keutamaannya. Dalam masalah sholat saja, perempuan lebih dianjurkan untuk sholat di rumah, karena ini mempersedikit kemungkinan untuk mereka ikhtilat birrijal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sudah 41 menit atau 42 menit taklim, kita cukupkan sampai di sini insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Tetap semangat memegang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah kunci kebahagiaan ibu-ibu semuanya dan bahkan seluruh muslimin. Di saat ibu-ibu berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka di sana akan mendapatkan keberkahannya. Semua masyarakat, suami dan keluarga kita semua mendapatkan manfaat-manfaat dari apa yang telah kita lakukan, dari tunduk kepada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.